Halo, halo, halo, para sahabat koala. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Ades Aulia. Nah, kali ini saya kembali bersama dengan Pak Dince Wijaya. Pak Dince Wijaya ini leader kita semua nih ya, dari SKB untuk Koala Plus. Dan Pak Dince ini udah banyak lah pengalaman ya, mengenai berbagai jenis asuransi. Dan kebetulan kita lagi ada pertanyaan nih berkaitan dengan asuransi mobil. Oke, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Pak Dince, apa kabar? Baik, Pak Des, apa kabar Pak? Luar biasa, Pak. Iya, kita selalu luar biasa ya. Semangat pagi betul. Dan luar biasa ya, Pak Dince. Betul, betul, betul. Karena biasa di luar juga, Pak. Iya, Pak. Nah, Pak Dince, jadi ini ada beberapa pertanyaan nih, karena dari tim kita kan udah banyak nih yang udah mulai deket dengan closing gitu kan, dan perlu dibantu nih biar closingnya benar-benar jadi nih Pak. Kita ada dua pertanyaan nih, minta dibantu ya Pak Dince ya. Siap-siap. Oke, Pak Dince, ini pertanyaan yang pertama adalah gini. Jadi kan biasanya nih dari tim kita punya calon nasabah nih ternyata udah pernah punya asuransi gitu. Jadi misalnya kalau kita sebutlah mungkin ada yang Zurich misalnya, terus kemudian mungkin Garda Oto dan lain-lain gitu ya. Dan mereka sebenarnya mau meneruskan gitu. Nah, biasanya kalau meneruskan itu kan berarti mereka pindah dong gitu ya, dari agen yang lama ke agen yang baru. Nah, terus biasanya agak bingung tuh gimana ya kalau misalnya sebelumnya mereka udah sama agen yang lama, terus kemudian mau pindah ke kita nih di Koala Plus nih Pak. Prosedurnya gimana dan alasannya kenapa ya gitu Pak? Oke, thank you Pak Ades pertanyaannya. Berarti dalam hal ini kasusnya adalah pindah ke perusahaan asuransi yang sama ya? Betul, pindah dari sama. Misalnya sama-sama Zurich mau lanjut lagi di Zurich, tapi sebelumnya sama agen yang lain mau pindah ke kita nih di Koala Plus. Nah, jadi pada dasarnya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama adalah kepada nasabah, kita minta nasabah mengeluarkan namanya surat penunjukan atau LOA. Dan itu draftnya itu dapat diminta dari kita atau diminta dari business manager yang ada di Koala. Okay. Kenapa dibutuhkan namanya surat penunjukan atau LOA namanya? Karena contoh sebelumnya mobilnya itu masuk di asuransi Zurich dengan agen atas nama A, gitu ya. Dan saat ini saya approach nasabahnya, nasabahnya setuju masuk melalui saya, tetapi dengan Zurich perusahaan yang sama. Maka ini kan artinya harus memindahkan dari portofolionya agen A ke portofolionya saya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan namanya surat penunjukan, dan di dalam surat penunjukan itu akan menerangkan kalau nasabah X tersebut menunjuk saya itu sebagai agen yang mengurus asuransinya gitu. Nah, baru pihak asuransi curiknya atau pihak asuransi yang ditunjuk baru bersedia untuk memindahkan dari portofolio agen A ke portofolionya saya. Gitu sih. Oke, nah ini kebetulan kita nyebutnya Zurich, bukan berarti kita encourage harus Zurich gitu ya. Oh enggak. Ya. Ini kebetulan aja karena ada contoh. Tim kita ya nanyanya kebetulan Zurich mau pindah ke Zurich juga gitu ya. Ya, betul. Terus mungkin ada yang bertanya gini, kenapa sih harus pakai surat penunjukan gitu? Ribet banget, kenapa nggak tinggal pindah aja gitu? Ya, karena basically begini, karena tidak mungkin juga perusahaan asuransi mau mengambil portofolio seorang agen dipindahkan ke agen lain tanpa sepengetahuan agen tersebut ya. Jadi secara etika bisnisnya ibaratnya ya kita minta izin lah, ya minta izin nasabah ini mau pindah dari pelayanan dari seorang agen ke agen yang lain, gitu. Nah, jadi surat penunjukan itu lebih seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah bahan introspeksi dari kita sebagai seorang agen, kenapa nasabah kita mau pindah. Ya mungkin saja bisa terjadi gitu ya, dari kita pindah ke mitra lain atau pindah ke agen lain gitu ya. Nah, terkadang ya memang kalau portofolio kita yang hilang kan kita nggak terima, kita jadi korban pasti kita komplain gitu. Tapi saya selalu dari sisinya adalah ya ini akan menjadi bahan introspeksi kita adalah kenapa nasabah kita minta pindah servicing agen. Artinya ada sesuatu hal mungkin servisnya kurang memuaskan atau komunikasi yang kurang baik atau apapun sehingga nasabah memilih pindah servicing agen gitu sih Pak. Oke, biasanya Pak kalau dari pengalaman karena ini kan introspeksi ya. Apa ya. Aja tuh Pak yang kita lupa gitu, kayak misalnya oh pokoknya udah bayar udah kagak pernah ditegor lagi gitu kan, nanya-nanya gak pernah dijawab dan lain-lain. Pengalaman Pak Dince kan banyak nih Pak, mungkin biar teman-teman juga paham jangan sampai terjadi nih gitu. Kita berhasil memindahkan dari satu akun gitu ya ke kita, tapi di tahun kemudian ternyata orangnya pindah lagi karena kesalahan kita gitu Pak. Biasa yang sering terjadi di dunia sales adalah pada saat sebuah penjualan telah berhasil dilakukan atau istilahnya closing, banyak orang menganggap itu adalah udah selesai gitu ya. Wah, ini udah selesai nih misinya. Yeah. Tapi sebenarnya enggak. Itu adalah di mana bisnis itu baru dimulai sebenarnya. Bisnis itu baru dimulai. Kenapa? Pada saat sebuah penjualan telah berhasil dilakukan, nah disinilah letak peranan kita sebagai seorang agent itu di mana. Pertama, kita selalu encourage satu adalah minimal satu bulan sebelum jatuh tempo kita sudah harus remind. Okay. Ya, itu berarti kan kita harus punya catatan tersendiri. Mm-hmm. Nah, tetapi kan tidak berarti saya baru akan komunikasi dengan nasabah adalah 11 bulan kemudian. Yeah. Nah, mungkin dalam hal berjalan kita bisa mempunyai sebuah jadwal yang terukur atau teratur di mana setiap 2 bulan kita menghubungi nasabah, ya, mungkin dia ada kejadian yang mungkin dia lupa untuk melakukan pengajuan klaim. Satu. Kedua, mungkin dia lupa nomor kontak atau mungkin nomor kontaknya kita hilang, handphonenya terreset ya, sehingga dia tidak tahu bagaimana menghubungi kita. Nah, alangkah baiknya kita punya jadwal-jadwal tertentu yang mungkin setiap 2 bulan kita hubungi, say hello, bagaimana dengan kabar dia dan yang lain-lain gitu ya. Dan mungkin juga kita bisa menerapkan suatu mungkin ya ulang tahunnya, kita bisa minimal say happy birthday atau selama ulang tahun, atau seperti kemarin pada saat tahun baru dan Natal kita juga mengucapkan selamat hari tahun baru, atau bagi dia merayakan Natal kita ucapkan selamat Natal, dan itu akan menjadi sebuah nilai tambah bagi kita sebagai orang sales kan gitu. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi yang bisa kita bangun terus gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak beda ya dengan podcast kita sebelumnya di mana Pak Dince berbicara bahwa pencatatan atau database pelanggan itu penting banget buat kita ya Pak. Benar sekali Pak Des, benar sekali. Karena kalau kita bicara bisnis, esensi dari sebuah bisnis itu kan tidak terletak hanya sebatas kita jual, orang udah beli, that's all, selesaikan, tidak. Tapi sebenarnya kalau kita bicara esensi dari sebuah bisnis itu adalah bagaimana kita bisa terus membangun sebuah relationship kan, yeah, ya, antara si penjual dengan si pembeli. Ya. Nah, ya, benar tuh Pak, nah, itu kalau istilahnya after sales service ya Pak? Benar, betul. Nah, jadi kalau dikatakan after sales service itu banyak orang beranggapan, wah, kalau saya sebagai seorang penjual, saya udah jualan, udah closing, ya udah selesai. Mengenai after sales service-nya itu adalah urusan perusahaan nih, CS dan yang lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita bicara after sales service, ini adalah tanggung jawab semua stakeholder. Okay. Ya, terutama dari kita sebagai seorang seller. Kenapa? Atau sebagai mitra penjual. Karena kita adalah pelaku bisnisnya. Nah, kita sebagai pelaku bisnis, nasabah adalah portofolionya kita gitu. Nah, kecuali memang kalau kita mempunyai prinsip ya hit and run ya, yang penting gua closing udah deh selesai, gua nggak mikirin lagi ya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi pada saat kita bisa membangun sebuah hubungan baik, sebenarnya ya itulah mulai bisnis itu mulai terbentuk. Kenapa? Awal kita bicara tentang kesempatan asuransi kendaraan ya, tapi tidak tertutup kemungkinan suatu hari karena kita punya relationship yang bagus, kita punya sebuah trust level dengan nasabah yang bagus, ya nggak tertutup kemungkinan suatu hari nasabah mengajak kerjasama bentuk bisnis yang lain. Jadi tidak hanya sebatas dari sisi kebutuhan asuransi kan gitu. Ya. Betul juga. Kemarin ada juga yang cerita ya. Jadi awalnya itu cuma dari mobil, terus kemudian boleh dong untuk kesehatan. Terus keluarga saya mau jalan-jalan, boleh dong buat asuransi travel gitu ya, Pak. Jadi satu pintu membuka pintu-pintu yang lain gitu ya, Pak. Benar sekali. Jadi memang contoh seperti ada nasabah yang selama ini sudah mengambil travel insurance dengan kita dan beliau juga adalah agen asuransi jiwa dari perusahaan asuransi lain gitu ya. Nah, 2 minggu lalu hubungin kita minta dihitungkan, tolong dong contoh buatkan perhitungan asuransi kesehatan untuk saya sama anak saya gitu lah. Kita juga lah, lu kan agen asuransi jiwa gitu ya, gitu. Yeah. Oh ya udah, nggak apa-apa, kita buatkan, kita hitungkan. Setelah dia pelajari, dia perbandingkan. Nah akhirnya ya dia seolah-olah ya bertanya bagaimana kalau dia jadi agen gitu, jadi agen asuransi gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan gitu. Artinya ya kita tidak lagi hanya sebatas menjual satu produk selesai, tapi ya kita keep bangun sebuah relationship yang untuk bicara jangka panjang. Jadi kalau kita selalu bicara di sales training, kita selalu bicara adalah bagaimana kita men-treat nasabah kita itu menjadi sebagai seorang sahabat. Ya. Nah, nasabah tidak hanya sebagai seorang klien yang hanya sebatas bisnis, tidak gitu. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan nasabah itu seperti seorang sahabat yang akhirnya kita akan khawatir dan mau tahu, ini kabarnya seperti apa ya? Ini orang seperti apa ya? Ini lagi ngapain ya? Gitu. Nah, kalau kita hanya menempatkan diri dia sebagai seorang klien, akhirnya kan kita hanya berpikiran tentang, gua gimana upselling ya? Gua gimana jualan terus ya? Gimana gua bisa dapat komisi dari dia ya? Gitu. Jadi, orientasinya kan berbeda, Pak Des. Betul. Dan kalau balik lagi soal after sales service, itu kan banyak yang suka ngomong gini ya, aduh toko itu after sales service-nya jelek banget ya, nggak mau deh beli lagi di situ gitu ya Pak? Iya benar. Jadi makanya kadang benar kalau namanya pembeli itu selalu melihat harga, ya. Tapi sebenarnya harga tidak di atas segalanya. Iya. Gitu. Ya, orang tetap akan kembali mengacu pada kalau saya beli harga barang ini dengan harga X, kemudian saya beli barang yang sama di toko yang lain dengan harga Y gitu, lebih mahal gitu ya, gitu. Tapi mungkin dia akan lebih memilih di toko yang sebelah gitu, yang lebih mahal. Kenapa? Mungkin pelayanannya ya, cara salesnya menjelaskan produknya ya, cara meyakinkan nasabah dari sisi nanti kalau ada masalah siapa yang dihubungi, prosesnya seperti apa, service after salesnya seperti apa. Jadi orang tidak hanya sebatas melihat harga murah tapi tidak mendapatkan suatu benefit lain, mending saya bayar lebih mahal tapi saya mendapatkan benefit yang lain nih gitu. Okay. Nah, banyak orang berasumsi kalau membeli barang kan sekedar yang penting murah gitu ya. Gitu. Padahal nggak begitu ya. Penjelasannya keren banget dari Pak Dince. Nah, berkaitan dengan yang tadi gitu ya, ini cukup banyak pertanyaan yang cukup detail ya Pak Dince. Misalnya gini, ini udah ada juga nasabah yang sudah pakai asuransi, tapi dia justru pilihannya bukan asuransinya gitu. Justru pilihannya dia adalah bengkelnya, karena ternyata dia menggunakan asuransi tertentu, terus kemudian bengkelnya itu deket rumah misalnya, dan ternyata udah berkali-kali dia cocok sama bengkel itu. Jadi dia bilang, udah terserah asuransi mana, boleh deh, tapi tolong bengkelnya yang itu gitu. Nah, kita kan kalau dikasih pertanyaan seperti itu suka bingung ya jawabannya. Nah, ini kan Pak Dince dengan pengalaman segini banyak bisa tahu nih, langkah per langkahnya bagusnya gimana nih Pak? Kita nanya sama siapa sih Pak gitu? Ya, memang langkah termudah adalah kita tanya bengkelnya aja ya Pak ya gitu. Selama ini si bengkel itu kerjasama dengan perusahaan asuransi apa saja gitu. Karena umumnya namanya bengkel rekanan itu tidak mungkin dia bekerjasama hanya dengan satu perusahaan asuransi gitu ya. Pasti dia ada kerjasama dengan beberapa, mungkin antara 5 atau 6 perusahaan asuransi. Nah, di situ mungkin akan lebih cepat kalau kita bisa langsung komunikasi dengan pihak bengkel, kerjasamanya dengan asuransi apa aja. Nah, pihak bengkel pasti akan info, saya kerjasama dengan perusahaan asuransi A, B, C, D, dan E, gitu. Okay. Dan bahkan dari pihak bengkel sendiri terkadang bisa merekomendasi, gitu. Oh, mungkin kalau saya rekomendasi pakai asuransi A deh, asuransi B deh, gitu ya. Nah, itu biasa dari pihak bengkel juga bisa memberikan rekomendasi. Okay. Gitu. Itu jauh lebih cepat daripada kita nanya sama asuransinya justru ya, Pak. Ya, kalau kita nanya ke asuransi, berarti kan kalau kita koala kerjasama dengan cukup banyak perusahaan asuransi, berarti kan kita harus nanya satu persatu, Pak. Capek ya, dan belum ketemu ya, gitu ya. Benar, lebih bagus kan kita nanya satu yang memang kerjasama dengan beberapa, gitu sih, Pak. Oke, jadi emang kalau targetnya adalah bengkelnya, ya kita nanya bengkelnya aja ya, gitu kan? Benar, benar. Nah, kalau memang nanti ternyata perusahaan asuransi yang kerja sama dengan bengkel tersebut ternyata tidak menjadi bagian dari perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan koala. Oke. Okay. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini kita bisa propose, Pak. Ya, tapi sifatnya pengajuan, kita bisa propose kepada koalanya. Ya, contoh, saya pilih asuransi X, okay, gitu ya. Nah, kemudian ternyata bengkel ini nggak kerjasama dengan perusahaan asuransi X, gitu. Nah, saya bisa propose kepada koala supaya bengkel ini bisa rekanan dengan perusahaan asuransi X. Oke. Okay. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa memberikan nomor kontak PIC yang bertanggung jawab di bengkel rekanan tersebut, ya, dengan alamat lengkap, nomor kontaknya juga. Nah, nanti biar pihak asuransi X yang akan menghubungi dan seperti FitPro lah, ya, FitPro yang mereka perusahaan asuransi lakukan dengan pihak bengkel. Oke. Okay. Nah, gitu. Jadi kan pihak asuransi akan melakukan review selama ini bagaimana dengan kinerjanya, bagaimana dengan kerjasama dengan perusahaan asuransi apa saja selama ini, proses klaimnya bagaimana, terus mobil apa saja yang sudah mereka tanganin. Nah, itu akan direview atau di FitPro oleh pihak perusahaan asuransi, Pak. Oke. Ini buat teman-teman yang belum tahu FitPro itu apa, boleh diterangin, Pak? FitPro itu lebih ke seperti fit and proper test lah ya istilahnya. Hanya kelayakan, ya. Okay. Kelayakan kerjasama, Pak, gitu. Oke. Okay. Iya, yeah, jadi sebenarnya banyak sekali lah alternatif yang bisa kita lakukan ya, dalam hal kita bisa mendapatkan asuransi yang cocok buat nasabah kita ya. Benar, benar, benar sekali, Pak. Oke, Pak Dince, jadi ini salah satu pertanyaan yang cukup sering memang ditanyakan dan sudah bisa dijawab dengan sangat detail dan rinci ya oleh Pak Dince. Mudah-mudahan dengan ini pertanyaan dari teman-teman yang ada di Koala Plus semakin bisa terjawab dengan baik. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan kalau kita melihat ada pertanyaan yang unik-unik seperti ini, saya Ades Aulia akan meminta bantuan nih dari tim-tim kita yang senior ya, dari Pak Dince, ada Budian, ada Pak Arif Bineka dan lain-lain untuk ikut membantu. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Dince untuk jawabannya dan kesabarannya untuk selalu bantuin kita yang lebih junior dari Pak Dince di sini. Terima kasih, Pak. Ada sama-sama, dengan senang hati, Pak. Iya. Oke, dengan ini kita akhiri podcast kita di Koala Plus. Oke, dengan ini kita akhiri podcast kita di Koala Plus. Mudah-mudahan dengan semua penjelasan yang sudah kita dapatkan dari Pak Dince, kita bisa lebih lancar lagi dalam berjualan dan mendapatkan nasabah atau mendapatkan nasabah yang repeat. Dengan ini kita tutup podcast kali ini. Saya Ades Aulia mengucapkan terima kasih buat Pak Dince dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa. Thank you, Pak Ades.